dalam penantian. Ku kenang dirimu, ku panggil namamu kekasih. Datanglah kau di dalam hatiku, menjelmalah temani diriku. Kesalahanku, engkau pergi tinggalkan diri.